بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ingat sekali lagi, it's not fat that makes you fat. Bukan lemak yang membuat kita berlemak, but it's sugar. Tapi gula. Dan gula musuhnya kita sekarang. Kalau kita sudah mulai sedikit katakanlah berubah kayak begini, maka kita nggak perlu impor gula. Ya kan? Anda bayangkan berapa banyak kos yang kita bisa irit, Pak Bu, kalau seandainya kita mengubah kebiasaan ini. Jadi siap berubah gak? Niatkan bukan karena saya, bukan karena kajian ini, tapi karena Allah. Ya Allah, saya pengen punya badan yang lebih baik untuk bisa beribadah kepadamu lebih baik. Dan kalau sudah sehat, Bapak sekalian, kalau sudah sehat, maka naikin ketaatannya. Dulu misalkan belum sehat, belum dapat hidayah, sekarang udah sehat, katakanlah pola-pola gini, ngajinya dibanyakin, sedekah dibanyakin, duha dibanyakin, tahajud dibanyakin misalkan. Gitu loh. Sehingga nanti kita dapat bonus banyak dari Allah. Semua yang kita kerjakan, yang orang lain tidak kerjakan, maka akan ada bonus lebih. Contoh gini ya, pemahamannya gini. Anda punya uang 50 ribu, akan gampang banget Bapak Ibu sekalian ngencelengin di kotak sekarang, misalkan. Tinggal cemplungin kan? Tapi beda ceritanya, Anda punya uang 50 ribu, terus Anda keliling, lihat orang susah, Anda kasih sendiri dengan tangan, itu beda pahal di mata Allah. Itu maksudnya. Do something that people do not do. Lakuin apa yang orang lain tidak kerjakan. Nanti bonusnya banyak dari Allah. Orang makan pagi-pagi sarapan bubur ayam, ya saya sekarang makannya buah. Tidak apa-apa. Nanti badannya enggak, itu akan menghilangkan ngantuk, menghilangkan mood yang bermasalah, coba aja. Banyak banget menang banyaknya kita kalau bahasa saya. Banyak sekali ya. Mulai dari penyakit ya, kalau berat badan mah itu pasti dapat lah. Gak usah khawatir yang ibu-ibu yang mbak rembulan ini, turun nanti berat badannya. Ya. Dan istiqomah. Istiqomah maksudnya apa? Anda harus cari teman-teman yang sekufu. Benar. Apalagi kalau seandainya belum kuat imannya. Baru juga kayak begini, nanti malam yuk nasi gorengan yuk gitu kan, macam-macam godaan muncul. Ya kalau saya sih nggak mau gitu kan. Kadang-kadang misalkan saya pulang disanguin kayak kue-kue gitu ya, saya terima tapi saya tidak makan. Karena memang adab kita begitu, di depan makanan jangan dicela. Rasulullah SAW mengajarkan kalau depan makanan beliau puji tidak, cela tidak. Kalau mau makan silakan makan. Kalau sekarang Anda sudah tahu misalkan nasi ini gak sehat. Di depan makanan tadi kata dokter Zaidul gak sehat. Gak boleh. Tetap itu rezeki. Ya, gak boleh dicaci. Ya. Kalau gak mau makan gak usah makan. Tapi kita ngerti ilmunya dulu. Itulah. Kalau sudah ngerti ilmunya balik-balik lagi kita berharap nanti ke depan semakin banyak yang bikin warung sehat, jajanan sehat. Dan caranya itu insya Allah sekarang dengan teknologi ya banyak sekali Bapak sekalian. Ya, banyak yang kita bisa optimalkan. Baik, kita lanjutkan aja dengan tanya jawab, mudah-mudahan Allah mudahkan. Untuk menderita prostat, kira-kira rimpangan apa yang dapat membantu atau konsumsi makanan alami apa yang membantu meringankan keluhan tersebut? Kalau pengalaman saya, biasanya saya sarankan menggunakan serai sama akar alang-alang. Serai sama akar alang-alang ya, sama coba mulai makan tomat, tapi tomat itu di steam atau di bake atau di oven tapi dikasih lada hitam. Jadi tomatnya dipotong, dipanggang, tengah itu kasih lada hitam, nanti makannya sama zaitun. Ya. Kalau udah biasa tetap nanti akan terasa enak. Kita aja enggak biasa. Benar. Kalau Bapak Ibu sudah ngerti, jadi sahuran kayak begitu, dulu juga saya gak bisa makan kayak begitu, sekarang makan begitu saya bisa, saya udah nyaman dengan mereka gitu loh. Ya, buah-buahan katakan gak ada saya apa-apa kan, sayur gitu potong-potong makan, bahkan kalau kayak misalkan makan yang Sunda-Sundaan gitu kan, tapi suatu piring besar tuh biasa sayur saya habiskan dulu gitu, jadi udah biasa, intinya tuh biasakan aja. Obat untuk kekentalan darah, semua jenis bawang-bawangan bisa. Bawang-bawangan. Dirajang, kasih minyak zaitun, makan. Namanya sambal matah. Iya kan? Ya atau kalau enggak ya makan sama nasi merah boleh. Nanti nasi merahnya dikasih bawang-bawangan, kasih cabai, kasih sedikit ayam kampung. Itu juga buat pengentalan darah. Atau kalau enggak bisa bikin, ada resep yang saya pernah bikin di IG itu. Hashtagnya resep jantung JSR. itu isinya madu, cuka apel, bawang putih, apalagi itu saya lupa itu. Di beberapa toko sih sudah dijual, tapi kalau itu mau bikin lebih murah. Ya. Intinya adalah ada bawang putihnya. Semua jenis bawang putih, semua jenis alium, semua jenis bawang-bawangan itu pengencer darah. Pengencer darah, bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Ya. Jadi kalau Anda pengen makan daging kambing, dokter makan kambing, makan. Tapi sebelum makan kambing, biasanya saya makan itu dulu, bawang-bawangan dulu. Saya kasih kecap sedikit, saya makan dulu itu. Ya, seperti itu. Bagaimana hukumnya memakan-makan restoran yang tidak ada logo halalnya? Kalau Anda gak yakin, jangan. Kalau gak yakin halal, jangan makan. Kan begitu hadisnya. Innal halal bain wal haramu bain wa bainahuma mushtabihat, kata Rasulullah. Kalau halal, yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada syubhat. Kalau gak yakin, jangan makan. Banyak restoran-restoran kayak, saya sebut saja beberapa restoran gitu ya. Dulu saya gak berani, gak pernah mau makan, gak berani makan kayak Sabu Haji, saya gak mau makan. Sabu Haji. Sekarang kan sudah halal tuh. Sushi teh dulu gak halal, sekarang sudah halal. Ada beberapa restoran gak usah sebut, itu sampai sekarang belum halal. Dia jual makanan Jepang juga, karena makanan Jepang tuh banyak sekali titik kritisnya. Ya. Jadi kalau gak yakin jangan makan. Roti juga sama, kalau Anda ketemu roti, termasuk roti yang brandnya paling, katakan dia paling keren, paling laku, paling apa, tapi kalau Anda gak yakin dan tidak ada logo halal, jangan makan. Jaminannya apa coba? Yang bikinnya, yang punya siapa? Muslim? Belum tentu juga. Makanya di Brunei itu seluruh koki wajib Muslim. Di Brunei. Minimal dia baca bismillah kan? Gitu. Apa buat penyakit batu empedu? Makan jus apel. Apel yang kecut. Ya, apel. Malang boleh, apel yang impor itu juga boleh. Itu ibu bapak jus 2-3 apel. Ya, kalau punya di rumah punya slow juicer nggak apa-apa, bagus. Kalau nggak punya nanti airnya disaring, ampas disaring, kasih garam sedikit, sama kasih madu sedikit, minum sekali satu hari itu sekali atau dua kali. Ya, tapi ingat yang bikin masal di batu empedu itu kan lemak. Kalau sudah tahu lemak maka jangan lagi lemakin dirinya gitu loh. Lemakin diri tadi sudah tahu ya, gula, tepung gitu loh. Ustadz, apakah saudara sepupuan dengan Ustadz Khalid Basalamah? Tidak. Ada hubungan. Mirip ya? Enggak. Saya muridnya. Iya, enggak ada hubungan. Dulu ya, berapa kali kalau saya ke mall gitu kan, ada orang nyapa, Ustadz Khalid ya? Bukan. Ustadz Zaidul sih. Enggak ada hubungan. Apakah obat atau resep untuk seorang pemula perempuan yang memiliki... Hah? Ini pertanyaannya luar biasa. Ada pasti sesuatu yang berkaitan dengan dirinya. Jadi gini, saya ingin bertanya, apakah ada obat atau resep untuk seorang perempuan yang memiliki kelainan alergi sperma? Alergi sperma, wallahualam kayak apa, sehingga susah hamil. Karena imun dalam tubuhnya, wanita tadi menyerang sperma dan menganggap sebagai benda asing. Adakah solusinya? Rukyah, mungkin rukyah. Karena gak mungkin Allah menciptakan sperma itu bermasalah untuk perempuan. Mungkin dirukyah perlu. Atau mungkin minum air daun bidara. Ya, saran saya. Dan rutinkan berpuasa dan banyak bertobat. Ya, sesuatu penyakit itu muncul biasanya asbab juga dari dosanya kita, teman sekalian. Ya. Kalau ada bayi menolak ASI, ada yang gak beres. Gitu loh. Karena emang sunatullahnya bayi itu butuh ASI. Kalau ada perempuan menolak sperma, bisa jadi, ya walaupun saya nggak tahu, dan saya tidak perlu tahu juga, nggak perlu tahu juga siapa ini. Mungkin di antara kedua tadi suami tadi ada melakukan dosa-dosa yang belum Allah ampuni. Ya mungkin. Solusinya apa? Tobat, sholat tobat, minta ampun, minta maaf sama Allah. Rukiah badannya, kalau bisa merukiah. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada dokter, amin. Mudah-mudahan kita semua juga. Apakah untuk tulang keropos apa herbalnya? Ada kalau misalnya di IG resep tulang JSR. Di IG. Tapi ya, kalau untuk hari-hari ya bawang-bawangan juga menguatkan. Bawang-bawangan itu bawang putih, bawang merah itu menguatkan. Pertanyaannya, kan kita gak biasa makan bawang. Terus diapain? Masukin ke sup. Paham kan? Anda ancurin bawangnya, cemplungin ke airnya, nanti airnya diminum. Kan itu makan bawang. Gitu loh. Enggak usah, maksudnya enggak usah terlalu memberatkan gitu lah. Jadi insya Allah itu bisa. Zaitun juga bisa Anda pakai. Dan madu juga, saran saya itu jangan di rumah itu, di rumah Anda sekarang coba usahakan tetap ada produk-produk herbal atau yang ada hadisnya. Madu, habatus sauda, zaitun, ya. Coba usahakan ada, karena apa? Dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan bahwa tidak akan kelaparan rumah yang ada kurma di dalamnya. Jadi kurma itu jangan cuma Ramadan doang. Dan Anda bisa bikin impusan juga pakai kurma, kan bisa. Dokter, saya gampang sekali mengantuk beberapa kali saat pemeriksaan, suplai oksigen ke otak kurang. Jenis makanan apa yang kurangi? Kurangi makan nasi. Kurangi makan tepung. Bapak Ibu percaya saya. Udah banyak banget teman-teman tuh yang ngerjain ini. Bahkan ada kalau salah video singkat saya di IG itu yang cara mudah mengurangi ngantuk. Itu salah satunya secara kan memang gak makan nasi. Apalagi pagi-pagi. Jadi pagi-pagi itu ngapain? Kalau gak buah air putih. Buah air putih. Kalau kayak tadi juga bisa tuh. Ya, enzim masukin, nanti hilang ngantuknya. Karena ngantuk itu muncul gara-gara apa? Gara-gara makanan yang masuk itu tidak bisa diolah. Kalau gak bisa diolah maka tubuh minta istirahat, namanya tidur, kan gitu. Tapi kalau makanan ini bisa diolah badan dan makanan itu memang memiliki banyak memiliki banyak enzim mineral, maka aman Pak Abu, gak ada masalah ya. Dan coba bergerak di waktu-waktu yang dilarang tidur oleh Rasulullah, jangan tidur. Contohnya apa? Ba'da subuh, jangan tidur. Itu bikin blow on, bikin jantungnya lemah, bikin rezeki seret. Serius, tidur baru. Paksain jangan tidur deh. Bapak-bapak nih, kalau Anda gak ada aktivitas, habis subuh ngapain? Jangan ke rumah. Kecuali memang ada hajat sama istri, ya. Maaf mau kumpul sama istri, silahkan. Tapi kalau gak ada, stay di masjid sampai syuruk. Baca Quran satu juz dapat tuh. Pak Bu, our time is limited gitu. Maksudnya waktu kita sekarang tuh terbatas. Sekarang udah akhir zaman kayak begini coba. Benar-benar akhir zaman luar biasa. Fitnah di mana. Jadi zaman sekarang kalau boleh saya katakan, zina itu bukan kita, maaf. Bukan kita bisa ngelarang orang berzina sekarang. Tapi sama dia, tolong jangan zina tengah jalan. Minggirlah sedikit. Kayak gitu sekarang faktanya. Oh, di mana-mana kayak begitu. Kenapa hak saya kok berzina? Tubuh-tubuh saya. Itu jahilnya manusia kayak gitu zaman sekarang. Ya. Maka sekarang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan ini tidak lain tidak bukan bukan untuk Anda sehat. Tapi fafiru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Itu tujuannya. Gak ada guna Anda minum begini Pak Bu tiap hari. Tapi satu lembar Quran gak dibaca. Gak ada guna. Gak ada guna kita hidup sehat segala macam bla bla bla tadi. Tapi sedekah gitu-gitu aja. Sholat malam juga gak mau. Ngapain juga hidup sehat. Mendingan sakit digugurkan dosanya sama Allah. Dan mungkin mati lebih baik. Lagi-lagi saya sampaikan, kesehatan harus meningkatkan ketaatan. Dan kesehatan itu buah dari ketaatan. Semua syariat Islam menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat. Saya buat apa? Sholat tuh sehatnya luar biasa. Wudu sehatnya luar biasa. Umroh, haji sehatnya luar biasa. Sedekah itu bikin sehat. Tahajud jangan tanya lagi. Semua syariat Islam itu menyehatkan. Puasa jangan tanya. Tapi karena Allah ngerti kita ini Bapak sekalian, kita ini apa namanya ya, manusia itu kan innal insana khuliqa halu'a. Sukanya mengeluh gitu kan. Gak ada orang mau disuruh puasa, maunya makan terus. Akhirnya diwajibkan puasa. Supaya kita gak sengsara, makan terus. Mau dapat bonus, puasa sunnah. Gitu lah. Itu udah keluhnya kayak begini. Jadi Allah yang maha tahu dengan ciptaannya dia. Ya. Jadi kita kan ada masalah di badan kita, maka cek makanan kita, ya mungkin minuman kita atau hati kita kayak apa. Makanya vibrate the heart every day, getarkan hati kita tiap hari. Getarkan hati itu gampang, paling gampang dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah itu kapan? Saya sudah sedekah 3 hari yang lalu. Enggak, hadisnya setiap pagi ada malaikat yang mendoakan. Maka sedekah itu setiap pagi, setiap hari. Enggak bisa enggak. Kenapa? Ada malaikat yang mendoakan, ya Allah berkahi orang yang berinfak hari ini. Ya, ke masjid bapak-bapak datang bawa uang 5.000, 10.000, kayak cengin ke masjid niatkan karena Allah. Dapat pahala, dapat doa malaikat gitulah, ya. Jika kita mengajak suami untuk sholat malam dan berkali-kali belum mau dan kita jengkel, apakah kita berdosa? Kenapa harus jengkel? Doakan sajalah. Kan sudah saya bilang dakwah itu jangan baper. Dakwah jangan baper. Bersabar, Pak Bu. Ya. Pelajari kisah-kisah orang soleh zaman dulu. Mereka luar biasa sabarnya. Nabi Ayub 30 tahun dikasih 20 tahun dikasih ujian sakit sama Allah. Apa Nabi Ayub pernah ada baca doanya, ya Allah sembuhkan penyakitku? Enggak ada. Doa Nabi Ayub apa? Rabbi anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini kena penyakit. Apa Allah enggak tahu dia kena penyakit? Tahu. Gitu loh. Ngitung sama istrinya, istrinya bilang, iya Nabiullah, doalah sehingga kau bisa sembuh. Terus sama Nabi Ayub disuruh ngitung, berapa tahun kita hidup baik? Ternyata masih surplus 2 tahun kehidupan mereka yang diberikan kelebihan dari Allah. Gak mau Nabi Ayub. Dia bilang, saya masih harus banyak bersyukur, kata Nabi Ayub. Tapi apa yang terjadi? Subhanallah, dengan kesabaran itu, sekarang di tahun yang ke-20 itu Allah memberikan kesembuhan dengan sangat mudah kepada Nabi Ayub. Tiba-tiba Allah bilang apa? Di bawah tempat tidurmu ada mata air, mandi dengan air itu. Maka dengan kuasa Allah, sekali mandi selesai penyakitnya. Besoknya orang kampungnya datang. Semua membawa hasil buminya sekali. Sehingga kekayaan Nabi Ayub bertambah 2 kali lipat. Istrinya, anaknya 12. Anak Nabi Ayub itu 12 meninggal dalam waktu 1 malam. Atap rumah rubuh. Ceritanya begitu. Apa yang terjadi? Bersabar. Kemudian apa yang terjadi? Setiap tahun istrinya melahirkan. Setiap melahirkan kembar. Anaknya menjadi 24. Iya. Sabar sedikit, ya. Ibu-ibu yang ketemu suami yang belum baik, perbaiki diri Anda, doakan suami Anda. Suaminya belum baik, selamanya belum, jangan ujung-ujung, misalkan sekarang, apalagi fenomena akhir zaman ini, cerainya luar biasa, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Apa yang kita mau cari? Gitu loh. Gak suka sedikit, cerminan suami kita itu cerminan kita, istri kita cerminan kita, gitu loh. Jadi kalau mau dapat suami yang baik, Al-Quran memberikan cluenya, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik, gitu. Maka kalau mau dapat laki-laki suami yang baik, perbaiki diri kita terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi gak usah jengkel, doakan. Ya, doakan. Dan bagaimana cara mengajaknya tanpa membuatnya marah atau tersinggung? Laki-laki itu jangan diperintah. Jadi gak suka diperintah. Ya, ya. Kasih tahu saja, contoh misalkan. Anda, sebulan mungkin si ibu ini ya, ini bagus pertanyaan. Anda paham hadisnya. Hadisnya apa? Nabi SAW sampaikan bahwa semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya di malam hari untuk sholat malam. Suaminya. Kalau suaminya gak bangun gimana? Istrinya yang kerjakan. Apakah suaminya mau? Oh, gengsi pak bu. Suami itu, laki-laki itu dia gengsi banget. Jadi apa yang ibu harus kerjakan? Kasih tahu. Ayah, papa, abang, abi, saya sholat malam dulu ya. Bisikan di telinganya, gak usah perintahkan. Tiap hari ngomong kayak begitu. Nanti, dan dalam Anda ngomong kayak begitu, doakan dalam hati Anda, ya Allah semoga Engkau lembutkan hati Anda, malah melembut sendiri insya Allah. Itu caranya begitu. Karena laki-laki sama perempuan itu beda karakter. Kalau ibu-ibu duduk di spirit, duduk kayak begini, terus suami di bawah, gitu. Nafsu menguasai luar biasa, tapi kalau suami di sini, istri di sini, justru malah yang muncul kasih sayang. Mengayomi. Gitu loh. Suami itu jangan didikte. Ya, termasuk kalau saya sih enggak sepakat ya, laki-laki yang menyerahkan keuangannya kepada istri. Enggak sepakat kalau saya. Kenapa? Anda pemimpinnya, Anda CEO perusahaan. Anda harus atur keuangan. Harusnya begitu. Nanti ujug-ujugnya apa? Ujug-ujugnya mau beli-beli apa? Minta izin istri. Lah duitnya cari siapa? Betul enggak? Enggak ada izah sebagai suami. Ketau. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kan gitu. Laki-laki itu pemimpin. Maka kalau pemimpin harus dihormati. Kalau mau dihormati, jadi laki-laki yang soleh. Sehingga nanti kalau bapak mau kawin lagi, memang perlu kawin, silakan kawin. Apa masalah? Oh iya, apa masalahnya? Kalau memang layak, silakan nikah. Kalau memang mampu ya. Kalau memang mampu. Dan ada alasannya. Toh seromantis apapun pernikahan, tidak seromantis apapun, pasti mati itu suami sama istrinya. Betul? Kita hidup bukan untuk di sini, Bu. Kita hidup untuk tempat yang abadi nanti. Untuk apa susah dengan dunia? Suami nikah lagi, atau mungkin macam-macam urusan kayak begitu, jadi masalah, sehingga akhirnya kanker banyak case kayak begitu. Ada, saya pernah ketemu ibu-ibu yang kena kanker loh. Gara-gara gak rela suami menikah lagi. Apa dipermasalahkan? Makanya rumah tangga itu kan dibangun tuh dari awal. Harus jadi ya, laki-laki harus laki-laki yang soleh. Ketemu wanita yang soleh. Dapat generasi terbentuk. Laki-laki soleh, perempuan yang soleh, pasti generasi atau makanan pun akan diatur ya. Semua diatur. Asik kayak begitu nanti. Jadi rumah tangga menjadi surga. Ya. Ya bukan, maksudnya ngomong begini bukan apa-apa ya. Tadi kan kita tuh kadang-kadang alergi dengan hal-hal yang baru. Ya, gak usah alergi. Islam itu sudah sangat sempurna, yakinlah bahwa itu benar. Ya. Terakhir ya, sudah setengah tiga. Bolehkah rempah-rempahan kita rebus? Kalau rebus airnya berapa lama? Boleh. Boleh. Jadi rebusan pada rempah-rempahan itu akan mengeluarkan lebih cepat bahan-bahannya. Ya. Takarannya berapa lama? Kalau saya punya pola itu biasanya sampai dia keluar wanginya, baunya. Jangan mendidih banget. Cukup. Ya kayak kunyit itu kan sudah mulai keluar warnanya, ya ada aromanya, sudah stop. Jangan mendidih, karena kalau mendidih nanti dia terbang deh. Ya seperti itu. Jadi gak masalah, boleh. Masih samakah manfaatnya seperti infus? Wallahu alam, saya detailnya saya gak tahu, tapi kayaknya sih kurang lebih sama aja. Ya. Kalau diinfus kan kita butuh waktu beberapa lama kan. Kalau diinfus kan dia, tadi bahasa saya kan 6 jam. 6 jam. Ya, tapi kalau mau cepat ya udah rebus aja. Jadi kalau Anda mau dapat air jahe lebih cepat aromanya dan bahan-bahan di sananya itu lebih cepat, ya rebus. Tapi kalau mau dia apa namanya mengeluarkan bahan itu perlahan, ya di kayak gini. Yang paling baik sebenarnya, coba Bapak Ibu sekarang mulai nyetok rempah-rempah kering di rumah. Kunyit dikeringkan, jahe dikeringkan, apalagi serai dikeringkan, pandan dikeringkan. Nah itu ternyata, saya baru tahu juga ilmunya, ternyata subhanallah. Jadi contoh apa ya, misalkan kayak ginilah. Bapak Ibu mungkin masih ingat pelajaran kita waktu SMA dulu. Ada namanya dalam tumbuhan itu ada namanya vakuola. Vakuol, masih ingat lah ya. Jadi vakuol itu ternyata dia gerbang transpor atau gerbang pemindahan energinya yang ada pada beliau ini. Ya, nah vakuol itu kalau terbuka terus menerus maka akan lebih banyak yang keluar. Maka caranya apa? Vakuolnya kita rusak. Dengan cara apa? Jadi kayak begini dikeringkan. Di oven. Nanti dia kering, vakuolnya rusak. Nah sekarang kan kita butuh vakuol nih. Ternyata vakuol itu bisa kembali normal ketika Anda cemplungin ke air. Dibuka lagi, terbuka lagi. Jadi ternyata subhanallahnya ilmunya itu seperti itu. Ya. Jadi kalau mau ngimpus itu sebenarnya lebih baik bahan-bahan yang kering. Kalau guru saya begitu. Pengeringannya sampai hilang, pakai oven biasa. Detail saya nggak tahu, cuman diatur aja lah Bu. Yang ya, Ibu bisa lihat sendiri kan. Kira-kira yang tidak, dia nggak boleh terlalu panas juga. Jadi dia agak lama, panasnya itu sedeng gitu kan, nanti lama-lama kan kering sendiri dia. Ada beberapa alat pengering sih, alat pengering herbal gitu ada. Tapi mungkin harganya mahal ya. Kalau kita di rumah punya oven juga, beberapa teman saya bisa pakai oven. Oven kue itu bisa. Bisa juga. Jemur matahari juga bisa. Berapa lama ya? Sampai kering. Kok dibilang sampai kering? Ay, kurang rujak ibu nih kayaknya. Produk ini boleh dimakan gak? Produknya ada sini. Kalau gula aren boleh. Gula aren gak apa-apa Anda makan. Tapi jangan banyak-banyak juga. Tetap gula kan. Antara gula aren sama madu, bagusan madu. Ya. Ini kan gula aren nih. Ini gula aren. Warnanya coklat kan. Dari apa? Dari nira kan. Nah, ada banyak, ada dari nira, ada yang dari kelapa, ya. Macam-macam lah. Ada dari singkong juga ada. Ya. Tapi ala kulihal, mereka ini kan pemanis. Yang kita butuhkan sebenarnya manisnya. Maka manis itu Bapak-Ibu sekalian, selain kita dapatkan dari mereka, dan ini bukan primernya, ini bukan utamanya. Manis itu dapat dari buah. Itu kata kuncinya. Jadi kalau Anda pengen dapat manis, karbohidrat yang utuh, maka makan buah. Gitu loh. Kalau memang tetap kayak begini, mulai biasakan, sekarang Anda bikin teh. Teh hijau tuh enaknya emang gak pakai gula, gak pakai madu. Lebih enak, lebih bagus di badan reaksinya. Ya. Jadi manisnya kita tuh dapatkan dari buah-buahan. Ya, itu lebih baik untuk badan kita. Ya. Kemudian kalau misalkan ada pemanis yang lain, ada namanya stevia. Stevia itu daun. Ya. Daun stevia. Daun itu kalau Anda makan, manisnya minta ampun. Saya kurang stevia. Tapi itu bisa jadi pengganti gula pasir. Ya ala kulihal, maksudnya kita jangan terjebak ke gula pasir terus. Maksudnya kalau memang gak ada gula pasir, ya gak apa-apa kok. Jangan sakauin badan. Ya. Terutama misalkan Anda, kalau saya pagi tidak minum kopi, saya pusing, itu sakau. Badannya sakau. Ya. Pak, Bu, kita yang mengendalikan pikiran, bukan pikiran mengendalikan kita. Ya, ini banyak orang tuh kadang-kadang dikendalikan pikiran. apa nggak boleh kayak begitu, ya nggak boleh. Ada misalkan di rumah ada teh, minum teh kalau memang pengen minum teh. Kalau saya sih jarang minum teh. Ya. Kalau ada kopi, minum kopi silakan. Gak ada apapun, udah air putih cukup. Kita yang mengatur laparnya, pikiran kita, apapun kita makan, kita yang ngatur. Baik, saya kira mungkin cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipraktekan. Dan kalau Anda sudah merasakan manfaatnya, ajak keluarga. Ya. Siapa tahu dengan begini, ternyata keluarga kita, mungkin saudara atau siapapun yang mungkin banyak atau keluhan-keluhan di badannya gara-gara hal sederhana yang Anda kerjakan, dia sekarang bisa sholat dengan baik, bisa ngaji dengan baik, wallahualam. Ya, niatkan semua karena Allah, bukan karena siapapun atau apapun. Sehingga nanti kita kerjakan itu dapat pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira makin cukup, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.